Bermakna hati baris kata-kata, ataukah hanya di bibir saja? Bersungguhkah rindu yang engkau pamerkan, ataukah sekadar lakonan? Rindu telah melekat dalam hatiku walau awan lalu. Rinduku tak berubah arah, purnama mengembang, cuma berteman. Bintang berkelipan dan juga awan. Siapa tahu rindu yang mencengkam di hatiku. Aku meminta pada yang ada, aku merindu pada yang kasih. Aku merayu padamu yang sudi, merinduku. Sinarkan bagai gemerlap kencana, tandakanlah kasih di mercu kalbu, serikanlah.